maksudnya adalah biji, bukan dagingnya, adalah daging. Dengan demikian, yang biji satu tidak maksud, khair maksud, maka menukar biji dengan biji tidak termasuk riba. Faham anda? Karena biji bukan komoditi riba, dia bukan makanan. Berbeda dengan korma tadi. Bisa kita ulang yang pertama yang tidak boleh. Korma yang tanpa biji ditukar dengan korma yang berbiji, hukumnya haram. Biji korma ditukar dengan korma yang berbiji, hukumnya boleh. Boleh. Masya Allah. Sudah. Masya Allah. Sehari. Enggak saya dan demi saja jadi mufti. Kita selesaikan sedikit. Ya, sebelum kita kembali kepada nanti masalah kail. Walabanun wasuf bisyatin zati labanin wasuf. Dan juga masyhur dalam mazhab bahwasanya susu dan apa namanya, susu dan bulu, bulu domba ditukar dengan ditambah dengan domba, ditukar susu dan bulu ditukar dengan domba yang punya susu dan bulu. Ini juga boleh. Karena tujuannya adalah dombanya bukan susu dan bulunya. Wallah ta'ala alam. Ya. Cukup sampai di sini. Naam, Ustaz. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang bertanya, kami persilakan di 0218236543 untuk pesan singkat, Anda kirimkan saja di 0819896543. Kami berikan kesempatan yang pertama untuk telepon, silakan. Telepon yang pertama kami angkat. Halo. Halo, silakan. Kami akan bacakan Ustaz dari pesan singkat dari Saudara Buyung di Jakarta. Ustaz, bolehkah membeli produk suatu lembaga yang menjual besi emas? Besi emas. menjual beli emas, Ustaz. Membeli kurs emas dan dicatatkan kurs tersebut di buku jual beli. Kita tidak memegang emasnya kecuali jika jualnya makan. Kecuali jika kita menjualnya, maka kita akan terima uangnya atau emasnya. Bolehkah produk tersebut kita beli, Ustaz? Masya Allah. Ini maksudnya adalah tabung emas mungkin. Ya, Ustaz. Tetapi yang dia setorkan bukan emas. Duit, ya, Ustaz. Rupiah. Rupiah. Maka di sini terjadi jual-beli. Karena dikonversi uang Anda dengan emas per hari Anda store rupiah tadi. Kembali hukumnya kepada jual menukar emas dengan rupiah atau dengan perak, boleh berbeda berat, berbeda nominal, berbeda ukuran, tetapi harus tunai. Karena Rasulullah mengatakan, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِي الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Apabila berbeda jenisnya, sekarang rupiah dengan emas, maka boleh tidak sama ukurannya, tapi dengan syarat harus tunai. Ketika Anda serahkan rupiah, apakah Anda terima langsung emas? Tidak. Jawabannya tidak. Tidak. Tapi langsung dikonversi dengan emas yang dicatatkan dalam buku tabungan Anda. Ya. Kalaulah emas itu ada dan dimasukkan langsung, umpamanya sebentar. Kalau pertama si penjual emas tadi memiliki apa namanya kotak-kotak atau penyimpanan-penyimpanan emas, locker, kayak seperti locker gitu, ada nama satu fulan BAC, ada umpamanya 2000 locker atau 1000 locker. Dia terima setiap penyimpanan. Lalu dia katakan, "Pak, kalau Anda nabung, ya, kami konversikan dengan emas, ini emas Anda. Langsung kami masukin ke tempat nama Anda, umpamanya namanya Ari." Masukin ke locker, tek, punya Ari sudah. Ya. Langsung dimasukinnya. Dan tidak bisa dia buka, tidak bisa dia jual kembali lagi. Kalau seperti ini, wallah ta'alam, hukum asalnya boleh. Dan disamakan juga dengan ini, apa yang dijelaskan LAIV dalam sebuah lembaga besar emas yang ada ininya, serial numbernya, nomor seri emas cetakan perusahaan seperti Antam, BUMN yang besar seperti itu kan di, ada nomor serinya. Bila diserahkan kepada Anda nomor serinya, itu boleh. Ini wakil namanya qabad hukmi. Tapi bila tidak diserahkan nomor serinya, wallah ta'ala alam, tidak ada serah terima emas di sini. Ya. Dan khawatir ini adalah riba. Yang Anda serahkan adalah rupiah. Nanti ketika Anda terima adalah rupiah yang berlebih. Karena dia konversikan ke emas. Ketika Anda kirim umpama satu umpamanya Anda kirim uang sebanyak 6 juta. 6 juta umpamanya sekarang kita katakan dapat 600 kilo berarti 6 juta 1 gram. Umpamanya 1 gram 600 ribu 10 gram. 10 gram. Lalu dikatakan Anda store uang 106 juta, kata mereka, kami konversikan kepada emas menjadi 10 gram. Setelah mungkin nanti naik harga emas setelah 6 bulan, 1 tahun dan berapa, Anda ingin tarik tabungan tadi. Ya, yang Anda terima bukan rupiah tadi berapa yang nextor? 6 juta. Tapi kata mereka emas sekarang per kilonya umpamanya 700 juta. Maka uang Anda menjadi 7 juta. Berarti Anda store 6 juta kembali 7 juta. Tambahan. Ada pertambahan di sini, ada syubhat riba. Yeah. Ya, tapi kalau memang emas yang Anda serahkan, serah terimakan, baik dengan seperti tadi ada locker atau Anda serahkan dengan nomor serial numbernya, nomor serinya, ini insyaallah bisa dinamakan dengan qabad hukmi karena tidak bisa diganggu lagi, tidak bisa digunakan lagi oleh si pemilik emas tadi. Yes. Penjual emas pertama. Tapi bila tidak terjadi, maka wallah ta'ala alam, menurut saya masih ada syubhat riba di sini. Baik, Ustaz. Allah barik fiik. Ya. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kami bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum tukar mobil dengan mobil, tapi salah satunya ada tambahan uangnya dengan alasan salah satu mobil berbeda merek, Ustaz. Mohon penjelasan. Pertanyaannya bagus sekali, dan ini sering terjadi. Tukar tanah dengan tanah ada tambahan uang. Karena satu lebih strategis. Lebih. Kembali kita dalam pembahasan komunitas riba. Kalau tidak pusing kan? Ya maka semuanya tidak boleh. Tukar guling kalau gitu enggak boleh dalam Islam. Komoditas riba hanya 6 komoditi yang diharamkan dan yang semakna yang bisa dikiaskan dengan ini. Masih ingat sadari 6 komoditi itu? Emas, kurma, perak, kurma, sebagai alat tukar. Kemudian sebagai makanan pokok, gandum, kurma, gandum, gandum dengan dua jenisnya syair dan bur, kemudian garam. Ya. Mobil masuk bagian mana? Masuk makanan pokok atau alat tukar? Tidak termasuk. Ya, karena enggak pernah orang makan mobil dan enggak pernah juga mobil sebagai uang. Ya. Sebagai alat tukar. Dengan demikian dia tidak termasuk komoditas riba, silakan. Mau dijual tunai dengan tidak tunai, mau ditukar sama tidak sama, tidak termasuk dalam pembahasan kita tadi. Wallahu taala a'lam. Ya, kalau tidak ngikutin dari awal kajian seperti ini, memang akan jadi bingung nantinya. Nanti keluar fatwa baru. Wah, Ustaz Effendi melarang menukar mobil, tukar tambah, atau tukar guling tanah. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin masuk untuk menghubungi kami. Silakan di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Ibu? Dengan Umu Arif, Jakarta, Ustaz. Silakan pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau agak di luar tema, Ustaz. Saya mau menanyakan soal pemberian. Jadi saya punya keponakan, dia kerja di bank konvensional. Ya. Dia suka memberi saya berupa hadiah-hadiah. Apa itu halal buat saya? Ibu mampu hidup tanpa hadiah-hadiah? Dia memberinya nggak setiap saat ya. Kadang-kadang ya, artinya ibu punya penghasilan dari suami atau dari ibu sendiri atau dari mana? Tidak, saya tidak seorang janda. Ada penghasilan cukup untuk ibu hidup? Kalau untuk cukup tidak, Ustaz. Berarti maaf, kondisi ibu berarti tidak mampu. Iya, boleh dibilang. Kalau tidak orang yang tidak mampu, baginya boleh harta riba itu. Oh gitu, Ustaz. Iya, halal. Tapi kalau ibu enggak mau juga hak ibu. Sebetulnya tapi secara gitu, hukum syar'i halal untuk ibu. Iya, dibilang enggak mampu kan orang relatif ya, Ustaz. Pernyataan mampu tidak mampu itu umpamanya ibu ada uang untuk belanja hidup tapi kurang untuk biaya pokok umpamanya. Untuk tempat tinggal, kontrak, kemudian biaya makan sehari-hari, umpamanya sekitar sebulan itu kebutuhan minimal 3 juta. Ibu ada umpamanya pemasukan cuma 1 juta, berarti kurang 2 juta, berarti ibu tidak mampu. Oh gitu. Sampai dapat 2 juta per bulan, ibu berarti sudah mampu. Kalau seperti itu tidak boleh ibu terima lagi hadiahnya. Ini Ustaz, maaf. Saya sebetulnya penghasilan pensiun dari Rahimahalah itu dapat 2 juta. Anak-anak membantu, tapi kadang-kadang karena saya butuh pengobatan, ya memang kurang, Ustaz. Kurang boleh, berarti tidak ada masalah. Oh, gitu. Ya. Terus ada satu lagi, boleh nanya, Ustaz? Silakan, Ibu. Kalau saya kadang-kadang kepepet terus menggadaikan emas di pegadaian syariah, apa itu boleh? Ibu kepepet datang ke penggadaian syariah. Iya. Dipinjamkannya uang. Iya. Nanti dibayar berlebih atau sama? Ada dana penyimpanan barang tersebut per 10 hari. Iya, artinya ada berlebih ibu bayarkan ya dari yang ibu terima. Iya, Ustaz. Riba namanya. Oh gitu. Walaupun itu dia bilang syariah ya, Ustaz. Wallahu a'lam. Oh iya. Yang jelas ibu terima uang umpamanya 10 juta. Ibu kembalikan 11 juta, 1 juta katanya penyimpanan atau administrasi. Iya. Maka 10 juta tukar 11 juta hukumnya haram. Iya, walaupun itu tenggang waktunya 3 bulan ya Ustaz. Walaupun 3 bulan, maka sebaiknya jangan digadaikan, sebaiknya jual aja barang ibu. Iya Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehingga ibu enggak terkena riba. Dan uangnya lebih banyak ibu terima. Kalau di penggadaian hanya terima 80% dan terkena riba. Tapi kalau dijual mendapat 100% dan halal tanpa riba. Kenapa kita ambil yang sedikit dan ada dosanya? Lebih baik kita ambil yang banyak dan halal. Iya. Allah berkah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu yang telah bertanya dan terima kasih Ustaz telah dijawab pertanyaannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk ada yang ingin masuk dan bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana Pak? Dari Kohar di Madura. Silakan Pak Kohar pertanyaannya. Iya, mau tanya Pak. Silakan Pak Kohar. Di kampung saya biasa melaksanakan arisan daging. Nah, itu biasanya sekarang bulan Syawal ini bayar 150 misalnya. Kemudian nanti daging dibelikan sapi. Kemudian disembelih pada hari raya akan datang. Syawal tahun depan. Apakah itu boleh, Ustaz? Sebentar, bayar berapa tadi? 150.000 sekarang. Ya? Sekarang bayarnya tadi berapa, Bapak? Pak Kohar? Bagaimana, Ustaz? Bayarnya berapa sekarang? 150.000. 125.000. 150. 150.000 atau 25? 150 sekarang bayar, tunai. Nanti dagingnya 1 tahun lagi pada bulan pada Lebaran. Berapa Apinya? Kilo? Sudah jelas kilonya? Dagingnya berapa kilo? Dagingnya barangkali dapat 2 kilo atau tidak sampai 2 kilo, pokoknya hasil sapi itu. Tidak jelas berarti dagingnya berapa yang diterima? Iya. Iya, ini tidak boleh. Kalau yang boleh adalah jual beli salam. Ya, robah akadnya menjadi jual beli salam. Di mana uang diserahkan di awal, sekarang diserahkan 150.000. Kalau per sekarang umumnya cuma dapat 2 kilo. Lalu dikatakan oleh si penjual, Syawal tahun depan saya serahkan ke Anda daging 3 kilo, untung Anda 1 kilo. Ya, tetapi dia untung terima uang Anda 150.000 sekarang. Iya. Setahun dia putar mungkin dapat keuntungan 3 kilo mungkin. Iya. Ya, tetapi ini boleh. Ini namanya jual beli salam, dan syarat jual beli salam harus jelas pada waktu akad. Iya. Dan uang diserahkan tunai pada waktu akad tadi, Syawal sekarang. Dan jelas kapan penerimaan barangnya. Yaitu Rasulullah mengatakan, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Berkata Ibn Abbas, hadis Ibn Abbas ini dikutip oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membuat akad salam, maka hendaklah uang disetorkan pada saat membuat akad. Hari ini Anda buat akadnya, sekarang setorkan uang 150.000. Ya. Kailin ma'lumin waznin ma'lum, ukuran barang yang dijual belikan jelas, ukuran dagingnya jelas, berapa kilo? 3 kilo. Ya. Kalau sekarang dapat cuma 2 kilo, Anda minta 3 kilo dan jelas. Ya. Ila ajalin ma'lum, tanggal penyerahannya pun jelas, yaitu 1 Syawal 1440. Ini boleh. Tapi kalau dibuat dengan cara yang tidak jelas, mungkin nanti dapat 3 kilo, mungkin 4 kilo, yeah, mungkin 2 kilo tergantung pada waktu itu. Mm-mm. Ini tidak boleh. Baik. Ya. Wallahu taala alam, karena tidak jelas serah terimanya dan berapa barang. Ya, al-bafik wa qahar. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Iya, yeah, ya. Dengan alasan mereka menabung. Hmm. Padahal kalau mereka tahu akadnya salam, mereka untung, dan pemilik barang pun untung, pedagang juga untung. Ya. Atau kalau tidak, dalam bentuk tabungan saja dahulu. Tabungan pada waktunya baru dijualkan, dibelikan barang pada waktu itu. Tapi berbeda konsekuensinya. Kalau tabungan tidak boleh ada pertambahan. Kalau tadi boleh ada pertambahan, di mana Anda dapat untung dan pedagang pun dapat untung. Karena dia jual beli bukan qad. Kalau tabungan akadnya adalah qad. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya silakan kami berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon yang masuk. Halo. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Oh, dengan Bapak Joko di Lampung. Silakan Pak Joko pertanyaannya. Oh iya, aku mau tanya, Ustaz. Ya. Fadol. Ini apa? Aku beli rumah. Aku beli rumah sama pamanku, tapi dia non muslim. Ya. Terputus, Ustaz. Mohon maaf ya, Pak Joko di Lampung terputus. Anda dalam menghubungi kami, bisa Anda hubungi kembali. Dan silakan sebagai penggantinya untuk masuk telepon yang selanjutnya, kami tunggu. Halo. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Dengan Didi, Ustaz di Bekasi. Silakan Didi, pertanyaannya. Saya baru aja resign, Ustaz, dari pekerjaan riba. Alhamdulillah. Saya bisa dapat pekerjaan yang halal. Ya, alhamdulillah. Apa Ustaz mau tanya? Kalau saya ingin menjadi ojek online, apakah diperbolehkan? Kalau ingin jadi ojek online, apakah diperbolehkan? Ya, baik. Ya. Baik. Terima kasih, Dedi, atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya, Ustaz. Silakan. Baik. Alhamdulillah kepada kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kesempatan untuk bertaubat sebelum Allah memanggil mereka. Sebelum mereka datang menghadap Allah Azza wa Jal, bertaubat dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Banyak orang yang tidak menduga, dan banyak itu menjadi keinginan orang untuk bekerja di tempat-tempat yang terkadang mereka tidak tahu bahwa tempat itu ternyata pekerjaannya diharamkan oleh Allah dalam bentuk riba dan lain-lainnya. Ya. dan ketika mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal, bergolak jiwanya. Berat. Saya harus berhenti, sedangkan anak istri jumlahnya sekian, tanggungan sekian, yang selama ini pendapatan cukup untuk itu, mulai dari nol, sudah saat umur mau pensiun. Ya, akhi, mau pensiun atau mau tidak, Anda berhenti. Allah faman ja'ahu ma'izatun min rabbihi fantaha wa amruhu ila Allah. Kata Allah Azza wa Jal, siapa yang datang kepadanya peringatan riba, berhenti. Berhenti itu tidak memikirkan anak istri segala macam. Karena Allah yang memberikan rezeki kepada Anda dan kepada anak istri Anda. Ya. Oleh karena itu jangan takut. Bukankah ketika Anda lahir tidak ada jaminan Anda akan dapat rezeki sekian, tapi kenapa Anda bisa hidup sampai umur sekian? Lalu sekarang ketika Allah menjamin Anda tu amruhu illallah, urusannya kepada Allah, kita ragu untuk mendapatkan hal tersebut. Ya. Maka bertobatlah kepada Allah. Adapun pertanyaan ketika bertobat, cari yang halal. Masyaallah. Ketika Allah memberikan kepada kita yang halal, mungkin menurut kita sesuatu yang aneh, sesuatu yang yang remeh, suatu hal yang hina umpamanya, atau yang kecil enggak dapat gua. Kemarin dalam liburan, masyaallah, saya ke beberapa kota. Ada beberapa ikhwan yang menceritakan berdiskusi seminar tentang bagaimana mereka membangun usahanya. Ada mungkin yang menurut orang usaha-usaha mereka itu usaha kelas kecil. Ada yang dia bercerita bahwa dia ekspor lidi sawit. Ekspor lidi, akhi. Ternyata harga lidi itu lebih mahal daripada buah sawitnya sendiri. Sawit per kilo 1.500, lidi itu 5.000. Dia pun ekspor ke luar negeri, Eropa, ke Turki. Ada yang ekspor tempurung. Tempurung kelapa ya? Tempurung kelapa. Subhanallah. Tapi setelah diolah oleh dia menjadi apa namanya? Kerajinan. Bukan. Menjadi abu, menjadi apa? Dibakar, kemudian dihalusin, dijual dalam bentuk sasetan. Oh iya. Sedolah sedikit. Kalau tadi emang lidi aja yang dikirim. Dan alhamdulillah. Lalu jangan khawatir, lalu teman itu berkomentar, saya makanya Ustaz, kata dia yang eksportir lidi tadi. Tadi ya, saya heran orang-orang takut meninggalkan riba, takut enggak makan, padahal lidi aja itu lidi kan dibuang. Orang yang di perkebunan sawit, lidi-lidi itu dibuang. Dibuang ketika pelepahnya dibersihin, itu dibuang. Silakan ambil gratis. Dapat ada 5.000 per kilo, bisa sehari 100 kilo kali 5.000, berapa 5 juta per hari. Kalau bisa. Ikrahkan semua tenaga. Alhamdulillah. Artinya Allah Azza wa Jal tidak menutup rezeki kita. Ya. Atau umpamanya juga dengan seperti yang usaha bapak tadi yang menanyakan tentang ojek online. Ya, itu masalahnya adalah halal, tidak ada masalah. Ya. Jangan merasa rendah diri untuk mencari yang halal di sisi Allah Azza wa Jal. Dulu datang berdasi, ya, memakai kendaraan mewah, tapi Anda datang ke tempat tersebut melakukan dosa kepada Allah. Lebih baik tidak pakai dasi, tidak pakai kendaraan mewah, tapi merupakan yang halal. Dan terkadang diberkahi Allah lebih banyak daripada dapatkan dengan yang haram tadi. Ya. Ada salah seorang ikhwan, ya, dia bilang ketika adiknya, iparnya, Masya Allah, mengetahui bahwa bekerja di lembaga keuangan ribawi konvensional adalah haram, dia tinggalkan dengan gaji puluhan juta. Takut kepada dia tinggalkan. Allah tunjukkan dia rezeki yang baru. Ada orang minta dijualkan rumahnya di perumahan elit dekat sini, lumayan menengah ke atas, dijualkannya, dapat fee. Alhamdulillah sekarang dia jual beli rumah properti. Kata dia, alhamdulillah, saya di rumah aja tapi rezekinya lebih banyak daripada kerja tempat riba. Ya, artinya rezeki kita Allah yang menjamin, dan jangan ambil rezeki itu dengan mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Adalah Allah berfirman tadi merupakan penutup saja di perjumpaan kita karena terbatasnya waktu. Mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Semoga ikhwani ukhwati fillah kita semakin mengerti akan syariat Allah dan semakin bersemangat untuk mencari yang halal yang banyak diberikan oleh Allah. Yang diharamkan oleh yang sedikit sekali dibandingkan dengan yang halal. Dengan dan tujuannya untuk membahagiakan kita di dunia sebelum di akhirat. Allah tidak pernah menjadikan syariatnya ini untuk memberatkan hidup kita di dunia ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan din ini untuk memberatkan kalian. Semoga bermanfaat. Wallahu wali taufiq. Ya Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kehadiran Ustaz di studio kami dan menyampaikan pembahasan serta jawaban-jawaban yang bermanfaat untuk pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda semuanya. Semoga Allah senantiasa menimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.